ke-89, babu ad-dalilu, babu ad-dalili liman qala as-salatul wusta hiya salatul asri. Bab dalil bagi orang yang mengatakan bahwa salat wusta itu adalah salat asar. Hadis 1421. Hadatsana Muhammad bin Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala ibn Musanna hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'ab. الشمس ملأ الله قبورهم نارا أو بيوتهم أو بطونهم شك شعبة في البيوت والبطون. سنده kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Ahzab, yaitu perang Ahzab, perang Khandaq, syaghaluna an salatul wusta hatta abat asy-syams. Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta sampai matahari tenggelam. Mala Allahu quburahum an-nar, kuburahum an-nar. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api, atau rumah-rumah mereka, atau perut-perut mereka. Syu'bah ragu dalam rumah-rumah dan perut-perut. Hadis berikutnya 1423. Wahdathanahu Abu Bakr bin Abi Shaybah wa Zuhair bin Harb qala hadathana Waqi' an Syu'bah an al-Hakam an Yahya bin Jazzar an Ali ha wa hadathana Ubaydullah ibn Mu'adh wal lafz lah قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن يحيى سمع عليا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وهو قاعد على فرضة من فرض الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم نارا. Dengan sanadnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Ahzab, di mana beliau duduk di atas pintu masuk dari pintu-pintu masuk ke khandak. Jadi khandak itu adalah parit yang dalam. Nah, untuk masuk lah tentu ada pintunya, ya, tangganya ke bawah. Lalu beliau mengatakan syaghaluna 'anil salatil wusta, mereka telah menyebutkan kita dari salat wusta hatta gharabat asy-syams, sampai matahari terbenam. Semoga Allah memenuhi kuburan mereka dan rumah mereka, atau kuburan mereka dan perut mereka api. Dari beberapa hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa secara zahirnya itu adalah salat asar, salat wusta. Terjadi perbedaan di kalangan ulama dari sahabat dan orang-orang setelah mereka tentang salat wusta yang disebutkan di dalam Al-Quran, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Apa yang dimaksud dengan salat wusta di dalam Al-Quran tersebut? Sekelompok dari mereka mengatakan itu adalah salat asar. Orang-orang yang dinukilkan darinya pendapat ini dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Ayyub, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abi Said Al-Khudri, Abu Hurairah dan yang lainnya. Imam Tirmidzi mengatakan huwa qawlu aktsaril ulama'i min as-sahabah. Dia adalah pendapat kebanyakan dari ulama sahabat. Faman ba'dahum radhiyallahu ta'ala an. Dan orang-orang setelah mereka, ulama-ulama setelah mereka. Qala Mawardi min ashabina, Mawardi dari Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i mengatakan hadza mazhab Syafi'i. Ini adalah pendapat Syafi'i. Lisihatil hadits fihi. Karena hadis-hadis di dalamnya itu hadis-hadis yang sahih. Wa innama nassa ala annaha subhu لأنه لم يبلغ الحديث الصحيح في العصر ومذهب إتباع الحديث. Hanya saja beliau mengatakan bahwa salat wusta itu salat subuh karena hadis-hadis yang sahih ini belum sampai kepada beliau. Sementara beliau mazhabnya mengikuti hadis. Yaitu hadis Nabi, perkataan Imam Syafi'i mengatakan in sahal hadis fahu mazhabi. Jika hadis itu sahih, maka itu adalah pendapatku. Jadi Mawardi mengatakan, ya ini juga pendapat Imam Syafi'i. Ya. Loh, kenyataannya di dalam pendapat, dia mengatakan subuh. Wah iya. Karena hadis sahih ini belum sampai kepada dia. Ya. Namun kalau sudah sampai kepada dia, pasti beliau akan ngambil. Ini yang kita sampaikan dahulu kembali, bahwasanya perbedaan pendapat ulama itu disebabkan di antara faktornya belum sampainya kepada dia hadis. Sehingga tidak ada dalil yang bisa dijadikannya sebagai pegangan. Atau yang kedua, hadis sampai dan pernah dia dengar tetapi melalui jalur yang lemah. Ya. Wa qala ta'ifah, sekelompok lagi dari ulama mengatakan hiya subhu. Salat wusta itu adalah salat subuh. Hal ini dinukilkan dari Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Ibnu Abbas juga, Ibnu Umar dan yang lainnya, termasuk Malik bin Anas, Imam Syafi'i. Dan ada lagi yang mengatakan bahwa dia adalah solat zuhur. ada mengatakan solat maghrib, ada mengatakan solat isya, ada mengatakan salah satu solat dari yang lima. Sahih min hadhil aqwal, pendapat yang terkuat, pendapat yang sahih dari pendapat-pendapat yang banyak ini, qaulan, ada dua pendapat. Al-asr wa subuh, asar dan subuh. Wa asahihuma al-asr. Pendapat yang sahih di antara dua pendapat yang terakhir adalah asar. Lil ahadits sahihah, karena disebabkan oleh hadis-hadis yang sahih. Wa man qala hiya subuh, orang mengatakan dia adalah subuh, yata'awwal ahadits ala anna al-'asra tusamma wastan wa yaqulu inna ghayra wastal madhkur fi al-Qur'an, wa hadha ta'wil da'if. Bagi orang yang mengatakan bahwa subuh itulah solat wusta dalam Al-Quran, dia tafsirkan hadis yang ada ini bahwa asar itu hanya penamaannya aja wusta, wasatan dinamakan dengan tengah-tengah. Dan dia bukan wusta yang disebut dalam Al-Quran, katanya. Namun pendapat ini sangat lemah, ta'wil ini sangat lemah. Umar qala innaha subuh, siapa mengatakan dia adalah subuh, yahtaj bi'annaha ta'ti fi waqtun masyakkah بسبب برد الشتاء وطيب النوم في الصيف والنعاس والفطور الأعضاء وغفلة الناس، فخصت بالمحافظة لكونها معرضة للضياع بخلاف غيرها. Siapa mengatakan bahwa salat wusta itu adalah subuh? Kan ditekankan tadi, jagalah solat lima waktu, solat-solat, dan jagalah solat subuh, solat wusta. Siapa mengatakan solat subuh itu adalah solat wusta yang perlu dikhususkan? Mereka berhujah bahwasanya solat subuh itu waktunya amat susah, berat, disebabkan dinginnya di waktu musim dingin karena subuh. Dan enaknya tidur di waktu saif, di waktu musim panas. Ya, kalau waktu dingin, dingin sekali waktu subuh itu, sehingga malas pergi untuk mengerjakan sholat. Dan enaknya tidur di waktu musim panas, maka menyebabkan dia adalah terlalaikan. Wan nu'as, yaitu waktu kita ngantuk. Wa futur al-a'dha, ada saat anggota badan ini malas-malas. Wa ghaflatun nas, dan itu adalah saat kelalaian daripada manusia. Fakhassat bil muhafadah, ditekankan dan dikhususkan untuk penjagaannya, likauniha mu'arradatan lidya, karena solat ini terancam terlalaikan, maka ditekankan gitulah. Bikhilafi ghairiha, berbeda dengan solat-solat yang lain. Ini dasar orang yang mengatakan bahwa solat wusta itu adalah subuh. Orang mengatakan bahwa solat wusta itu adalah solat asar, yaqul, dia mengatakan juga إنها تأتي في وقت انشغال الناس. Bahwa salat asar ini datang saat-saat manusia sibuk. Bima'ayashiha, dengan kehidupannya. Wa'amaliham, dan wabima'ayashihim wa'amalihim, dengan kesibukan dunianya dan pekerjaannya. Makanya perlu penekanan. Ya. Ada orang mengatakan bahwasanya ini adalah sholat Jumat. Dan ini mazhab pendapat yang sangat lemah sekali. Karena al-mafhum min al-isa bil muhafazah alaiha innama kana li'annaha muaratun lidhiya', wa hadha la yaliqu bil jum'ah. Hanya saja dipahami perintah untuk menjaga karena salat itu adalah tempat atau posisi yang disia-siakan, dan ini tidak cocok untuk salat Jumat. Salat Jumat bukan untuk dilalaikan. Fa inna an-nasa yuhafizuna 'alaiha fil 'adati akthar min ghairiha. Karena manusia betul-betul menjaga salat Jumat lebih banyak, ya, daripada salat yang lain. Kenapa? Lianna ta'ti fil usbu' marrah. Karena setiap minggu, satu minggu itu sekali cuma datangnya. Bi khilafi ghairiha, berbeda dengan yang lain. Wa man qala hiya jami'ul khums, jami'ul khams, fa da'ifun aw ghalat. Siapa mengatakan salat wusta itu adalah semuanya salat lima waktu, ini adalah lemah pendapatnya, dan itu ada kekeliruan. Karena Arab la tadhkuru syai'in mufassalan summa tujmiluhu wa innama tadhkuru mujmalan summa tufassiluhu. Karena orang Arab tidak akan menyebutkan sesuatu yang dirinci kemudian disebutkan setelah itu yang umum, yang global. Tetapi bentuk redaksi bahasa Arab adalah sebutkan yang global dulu, baru setelah itu adalah rinci. Hafizu ala salawati wa salatil wusta. Salawat itu umum, wusta adalah lebih khusus, ya, lebih rinci. Tufassilu ba'duha tanbihan ala fadilatihi, atau kadang-kadang dirinci sebagiannya sebagai tanda ini adalah akan keutamaannya. Walhasil, pendapat yang terkuat, salatul wusta itu adalah salat asar. Dari apa yang kita lihat, dari yang kita pelajari, orang yang melalaikan sholat asar malahan terancam dalam Sahih Bukhari, amalannya batal. Ya, siapa yang meninggalkan sholat asar? Baik, kita lanjutkan dalam hadis yang bab ini. Hadis 1426. Hadis 1424 dulu. Wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Zuhaib bin Harb wa Abu Quraib qal hadatsana Abu Muawiyah an al-Amash an Muslim bin Subayh an Shutayr ibn Shakl عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نار ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. Dengan sanadnya kepada Ali, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda pada hari perang Khandaq, mereka menyebutkan kita dari salat wusta, yaitu ya salat asar. Semoga Allah memenuhi rumah mereka dan kuburan mereka api neraka. Lalu beliau melaksanakan salat asar tadi antara isya'aini, antara maghrib dengan isya. Baik, wa fi bayan sihhat al-itlaq al-lafz al-isya'aini 'ala al-maghrib wal-isya. Dari hadis ini terdapat penjelasan sahnya kita menyebutkan dua isya terhadap maghrib dan isya. Jadi maghrib juga bisa dikatakan maghrib dan isya dimakan dengan isya'i, sama dengan matahari dan bulan disebutkan qamarain, dua bulan. Tapi maksudnya ketika disebutkan qamarain itu ada matahari dan bulan, ya, sama dengan disebutkan bapak dan ibu dinamakan dengan abawain, dua bapak, masa dua bapak, satu ibu satu bapak, tapi seperti itu disebutkan, ya, pasangannya abawani, yakni ibu bapak, bukan dua orang bapak, ya, atau walidain yang melahirkan. Yang melahirkan siapa, bapak atau ibu? Yang melahirkan ibu, tapi dinamakan ibu bapak itu dengan walidani, ya, dua orang yang melahirkan, ya. Tapi sebenarnya adalah ibu dan bapak. Nah begitu juga dengan sholat isya, maghrib dan isya bisa dimakan ketika kita mendengar isya'aini, maknanya adalah maghrib dan isya. Namanya tasniyah huna litaghlib, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi ka abawaini wal qamaraini wa umaraini, dua orang Umar, ya, sebenarnya Umar satu namanya, yang satu lagi Abu Jahal, ya. Wa amma ta'khirun nabi sallallahu alaihi wasallam salatal asri حتى غربت الشمس فكان قبل نزول صلاة الخوف. Adapun pengakhiran solat asar oleh Nabi sampai matahari terbenam, karena waktu itu sibuk berperang dia. Hal ini sebelum turunnya disyariatkannya solat khauf. Solat khauf ini apa? Solat takut. Solat yang dikerjakan saat perang, ya. Jadi kalau solat sedang perang itu solatnya dipendekkan, kondisinya bagaimanapun juga, sedang berdiri atau berjalan. Qala al-ulama, ulama mengatakan yahtamilu annahu akhara nisyanan la amdan. Ulama mengatakan boleh jadi Nabi mengakhirkan salat asar itu karena beliau lupa, karena sibuk dan perang terlupakan salat asar. Bukan sengaja diakhirkan. Wakana sebab finisian insyaallah diambil adu. Penyebab kelupaannya adalah karena sibuknya untuk menghadapi musuh. Wahtamil anu akhara amdan li insyaallah bil adu. mungkin boleh jadi beliau akhirkan sengaja karena bukan terhadap menghadapi musuh. Wa kana hadha 'udhran fi ta'khir shalah qabla nusul shalatil khauf. Maka ini merupakan alasan ya yang membolehkan untuk mengakhirkan salat sebelum diturunkan syariat salat khauf, salat saat berperang. Wa amma al-yawm, adapun sekarang, fala yajuzu ta'khir salati an waqtiha bisabab al-adu wal qital, bal yusalli salat al-khawf ala hasab al-hal. Saat ini tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya, yakni mengeluarkan salat dari waktunya dengan alasan atau disebabkan oleh musuh atau disebabkan karena perang, malahan harus dia kerjakan salat, salat khauf, salat sesuai dengan keadaan. Sedang berlari ya salat sedang berlari itu, sedang berjalan ya salat sedang berjalan itu. Wala anwa'un ma'rufa fi kutub fiqh, jenis-jenis salat ini ada bermacam-macam, sudah dikenal di dalam buku fikih. Wa sanashiru fi maqasidiha fi babiha min hadha syarah. Insyaallah kita akan gambarkan, kita akan isyaratkan, kita singgung pada maqasidnya ya, pada tujuannya ketika kita membahas ini insyaallah taala. Wa'lam annahu waqa fi hadha al-hadith hunaka ahuna wa fil Bukhari. Ketahuilah bahwasanya terjadi pada hadis ini dan sahih Bukhari dan di dalam Bukhari, anna salata al-fa'idata kanat salat al-asr, bahwa salat yang terlewatkan itu adalah salat asar. Wa zahiruhu annahu lam yafut ghayruha, annahu lam yafut ghayraha. Maka zahirnya hanya salat asar aja tertinggal, yang lain tidak, zuhur tidak. Wa fil muwatta, di dalam muwatta Imam Malik, annaha dhuhra dhuhru adh-dhuhru wal adh-dhuhru wal asr, bahwasanya yang tertinggal itu salat zuhur dan salat asar. Wa fi ghairi annahu akhkhara arba salawat, dalam riwayat yang lain selain dari muwatta', maksudnya beliau mengakhirkan empat salat, zuhur, asar, maghrib dan isya. Hatta dhahaba awwa min al-lail. Wa tariqat jama' baina hadhihi riwayat anna waq'at al-khandaq baqiyat ayyaman, fa kana hadha fi ba'd al-ayyam wa hadha fi ba'dha. Ya, bagaimana cara menggabungkan antara riwayat ini? Apa memang empat sekaligus satu hari itu terlewatkan empat salat? Maka cara memahaminya bahwa ini terjadi beberapa hari. Ada hari yang terjadi tertinggal salat zuhur, ada yang tertinggal salat asar, ada yang tertinggal maghrib, ada yang tertinggal isya. Baik, jadi kalau begitu kita juga bisa melihat bahwa kalau ada orang yang tertinggal salat asar, misalkan ya, dia bersafar. Tunggu. Akhirnya maghrib. Mobilnya tidak berhenti juga. Sudah, kalau begitu dia laksanakanlah di waktu maghrib. Ya. Sebenarnya kan maghrib tidak bisa, asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Tetapi ya bagaimana lagi? Ya, dia harus lakukan itu untuk menunaikan sholatnya, karena itulah kondisi yang ada pada dia. Nah, tetapi kalau seandainya disengaja untuk keluarkan dari waktunya, ini enggak sah. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat sah. Apa? Syarat sah sholat. Berapa syarat sah sholat? 9 apa aja? Sewaktu niat, anda kiblat, suci pakaian dan tempat dan badan, menutup aurat, apa lagi? Ini 60% baru. 4 lagi. Muslim, mumayyiz, berakal. Satu lagi, berwudu. Ya, yaitu suci dari hadas. Jadi waktu adalah bagian dari, maksudnya waktu bagian dari syarat sah salat. Ketika dia mengerjakan salat di luar dari waktunya atau waktunya, tidak sah, karena dia kerjakan sholat di luar dari waktunya, baik sebelum atau setelah. Ya, kecuali orang yang memiliki uzur, musafir, atau orang yang tertidur, atau orang yang terlupa, maka dia kerjakan kapan dia ingat. Ya, Allah Ta'ala alam, demikian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.